Ya, perhatian. Untuk yang pegang materi, untuk yang di masjid ya, satu lembar untuk bertiga supaya nanti bisa kebagian semua. Terus nanti mohon diperhatikan dengan baik-baik karena insya Allah waktunya hanya sebentar supaya nanti bisa dipahami. Nanti juga ada sesi pertanyaan, tapi di akhir setelah pemaparan materi selesai, jika ada yang masih belum paham bisa ditanyakan. Insya Allah materi pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Dr. Nugroho. Beliau dokter dan dari Kesatuan TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat ya. Beliau dokter Kesatuan TNI Angkatan Darat, sekarang bertugas di Puskesmas Larangan. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Dr. Nugroho untuk menyampaikan materinya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya memperkenalkan diri. Ada pepatah bilang kalau enggak kenal maka tak sayang. Ya, sebenarnya tujuan dari perkenalan itu kan juga untuk menjalin silaturahmi. Jadi suatu saat kalau ada yang ketemu saya di luar, enggak apa-apa, silahkan disapa ya. Nama saya Anugrah Mahadewa. Saya lahir di Surabaya. Sudah berkeluarga. Anak satu. Kebetulan saya seorang dokter dan juga mengabdi di tentara, di Angkatan Darat. Satuan saya di Pusat Penerbangan Angkatan Darat. Saya bekerja di bidang kesehatannya. Saat ini saya sedang ditugaskan di Puskesmas Larangan. Pada pagi hari ini sifatnya sharing ya, sifatnya sama-sama kita mencari tahu. Kalaupun nanti ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan, disimpan terlebih dahulu, nanti di akhir kita akan buka sesi pertanyaan. Judul untuk yang pertama yang akan saya bawakan adalah penyakit tidak menular. Secara logika, apa yang dimaksud dengan penyakit tidak menular? Silakan angkat tangan, siapa yang bisa menjawab? Ya. Benar salah, enggak ada yang benar, enggak ada yang salah ya. Pendapat pribadi. Apa kira-kira penyakit tidak menular? Ya, bisa dianalogikan kan? Oh, berarti penyakit yang tidak menular ya. Definisi, merupakan penyakit yang bukan disebabkan oleh kuman. Ya. Jadi penyakit ini enggak disebabkan oleh kuman atau virus. Itu poinnya ya. Penyakit yang tidak disebabkan oleh kuman atau virus dan tidak ditularkan kepada orang lain. Pada umumnya bersifat kronis sehingga membutuhkan waktu penyembuhan ya. Kenapa? Pernah dengar demam berdarah? Pernah dengar virus influenza? Itu bisa menular. Contoh, di satu kamar yang diisi oleh beberapa orang, ada satu temannya flu, batuk-batuk. Besoknya atau gak lama, teman sekamarnya ada yang batuk-batuk juga. Nah, itu yang dimaksud dengan penyakit yang menular. Bisa disebabkan oleh viral atau virus. Ya. Jadi penyakit yang tidak menular itu tidak disebabkan oleh kuman atau virus. Itu poinnya. Kenapa saya bawakan ini? Karena dari data yang sudah didapat, dicatat, dievaluasi, ternyata penyakit ini cukup berbahaya. Terdapat 2 dari 3 kematian setiap tahun terjadi karena penyakit tidak menular. 2 dari 3 kematian karena penyakit tidak menular. Dan terjadi, tulisan di depan terbaca tidak? Coba yang pakai baju coklat, terbaca tidak tulisan di depan? Coba kamu baca, paling atas tulisannya apa? Fakta di lapangan, bawahnya? Agak merapat, gak apa-apa, gak usah jauh-jauhan, agak merapat. Karena saya pakai kacamata aja ngelihatnya agak kabur ya. Gimana yang agak belakang? Gak apa-apa, agak merapat. Sampai kira-kira terbaca. Dipenuhi, gak apa-apa ya. Kenapa topik ini menjadi penting? 2 dari 3 kematian disebabkan oleh penyakit tidak menular. Ini didapat dari referensi yang sudah diteliti. Dan terjadi kurang dari usia 60 tahun. Apa saja yang termasuk penyakit tidak menular? Sebenarnya mungkin kalau dibaca, ini pada usia pertengahan ke atas, kita kan masih remaja. Betul. Tapi kenapa ini dibawakan? Karena penyakit ini bisa dimulai dari usia remaja. Ya, kardiovaskuler, jantung. Kanker, diabetes. PPOK, itu berhubungan dengan paru. Osteoporosis, penuaan, penyakit gigi dan mulut, gangguan mental. Kenapa? Jantung berpengaruh. Kita masih remaja, masih sehat, betul. Makanya kita bawakan ini pada usia 15 tahun ke atas sasaran kita. Dari situ kalian bisa menjaga kesehatan jantung. Nanti akan dibawakan lebih dalam. Mengapa harus ada posbindu? Ada yang tahu posbindu itu apa? Siapa yang tahu posbindu? Angkat tangan. Tidak ada yang tahu posbindu itu apa. Posbindu itu salah satu program dari puskesmas. Bapak yang baju putih, itu sangat ahli di puskesmas. 71% data yang sudah didapatkan meninggal karena penyakit tidak menular. Semua penyakit yang tadi dibacakan, jantung, paru, ya. Ini data-data nanti bisa dibaca di slide ada. Biaya dimasukkan dalam slide, biaya. Kenapa? Karena proses pembiayaannya itu panjang, lama, memakan biaya. Orang yang sudah terkena penyakit jantung, hipertensi itu harus minum obat seumur hidupnya. Ya, jadi lebih baik dicegah. Perawatan yang lama, di mana mengendalikan penyakit tidak menular. Nah, posbindu. Posbindu itu adalah pos pembinaan terpadu. Ya, itu salah satu program dari puskesmas, puskesmas larangan. Sasaran posbindu semua usia. Ini yang tadi saya bacakan, kardiovaskuler, jantung. Jantung termasuk salah satu penyakit tidak menular. Tetapi dia faktor di Indonesia nomor satu penyebab utama kematian, penyakit tidak menular. Kenapa orang bisa jantungan? Ya, bahasa awamnya jantungan, dia penyakit jantung. Ada faktor-faktornya, nomor satu, gaya hidup di Indonesia, ya, merokok. Kemudian diet, diet ini berhubungan dengan pola makan. Bukan berarti diet itu gak makan, bukan, ya, diet itu pola makan. aktivitas fisik dan konsumsi alkohol. Itu empat hal yang sangat berpengaruh terhadap jantung. Nanti saya akan bahas lebih dalam mengenai rokok. Ya. Kemudian diet, pola makan. Untuk aktivitas fisik itu sangat perlu. Kenapa? Jantung kita itu selalu bekerja, setiap detik selalu bekerja. Dok, jantungnya udah bekerja, kenapa kita harus beraktivitas? Sama seperti halnya otot di dalam tubuh. Setiap manusia punya otot. Ada, kalian pernah lihat orang yang ototnya besar ya? Itu karena dia selalu beraktivitas. Dilatih ototnya. Semakin dia melatih si jaringan otot, oksigenasinya semakin baik. Ya. Kegiatan dari posbindu. Ini alur dari posbindu itu ya. Kita buka posbindu. Kita hampir setiap hari kita pindah-pindah dari satu RW ke RW lain. Sudah terjadwal, jadwalnya ada di puskesmas. Jadi kalau bagi kalian yang punya keluarga, bisa kalian kasih tahu. Oh bisa, kita berobat di posbindu. Tanyakan ke puskesmas terdekat. Kadang ini, informasi yang kurang. Baik dari puskesmasnya ataupun dari warganya. Warganya gak tahu, gak mau bertanya, puskesmasnya pun karena kegiatannya yang padat, penyampaiannya pun bisa kurang ya. Alurnya itu dari pendaftaran, pencatatan, kemudian wawancara, pola konsumsi, kekurangnya aktivitas fisik, dan perokok, ya, itu sangat banyak. Kenapa saya bawakan terutama untuk rokok? Karena budaya di kita masih sangat tinggi ya untuk merokok. Obesitas ini untuk orang usia ya 30 tahun ke atas. Nanti ada pemeriksaan-pemeriksaannya. Ya. Mulai dari tekanan darah, mungkin usia-usia segini masih dalam batas normal. Tapi udah mulai usia 20, 30 tahun itu perlu diwaspadai. Kasus terakhir yang saya dapatkan di RSPAD, usia 26 tahun terkena serangan jantung di Indonesia. Jadi serangan jantung gak hanya menyerang pada usia 40 tahun ke atas ya. Usia dewasa pun di Indonesia sudah ada yang terserang. Terakhir, konseling dan edukasi. Di sini kita di puskesmas fokusnya mengendalikan pada faktor risiko. Faktor risiko yang paling utama tadi merokok, ya. Itu yang kita kendalikan. Merokok, gaya hidup, pola makan, aktivitas. Merokok, apa Anda tahu apa itu rokok? Siapa yang tahu rokok? Siapa yang pernah merokok? Coba di depan saya, siapa yang pernah merokok? Oh, gak apa-apa, kalaupun ada yang pernah, saya hanya pengen tahu. Gak apa-apa, pernah merokok. Saya pun merokok ya, pernah merokok. Ternyata rokok itu berbahaya. Rokok adalah kertas yang berukuran panjang yang berisi tembakau yang telah dicacah, dibakar pada salah satu ujungnya ya, biar membara, mengeluarkan asap. Asapnya dihirup melewati mulut, masuk ke dalam paru-paru dan dikeluarkan lagi. Bahaya perokok, bahaya yang merokok berbahaya, yang di sekelilingnya juga lebih berbahaya ya. Kenapa berbahaya? Kandungan dari rokok itu, ini udah penelitian ini udah sangat valid ya. Penyebab nomor satu serangan jantung di Indonesia, faktor pencetusnya berawal dari rokok. Kenapa? kalian membayangkan ini adalah pembuluh darah, ya, pembuluh darah. Pembuluh darah itu bentuknya bulat. Kalian bayangkan selang. Ada yang pernah lihat selang, selang air? Ya, kalian bayangkan itu pembuluh darah. Selang itu mempunyai dinding. Halnya sama halnya dengan pembuluh darah, ya. Normalnya dialiri darah kalau di dalam darah, kalau selang dialiri air, ya. Pada perokok itu dia akan menimbulkan aterosklerosis atau plak atau ya seperti ini ya. Plak, kita bilangnya aterosklerosis. Ini disebabkan oleh rokok. Ya, rokok, nikotin dari rokok itu menekan. Jadi di dalam pembuluh darah kita itu udah ada zat-zat aktif untuk melawannya ya. Kenapa terbentuk plak? Karena sebenarnya plak ini zat tubuh kita yang normal, yang melawan bakteri, infeksi, kemudian zat asing yang masuk. Kalau kalian baca lebih dalam lagi, nanti kalian akan menemui yang namanya makrofag, interleukin, segala macamnya. Tapi ini kita nggak usah dalam-dalam ya. Intinya akan terbentuk plak, ya, plak atau jaringan. Kalau di selang nanti akan ada apa? Kalau selang udah lama dipakai dia akan ada karat ya, lumut, ya lumut. Lama-lama akan menutup. Jantung selain memompakan darah, jantung untuk memompakan darah dia membutuhkan oksigen, ya, ototnya. Dan otot jantung itu pun diperdarahi oleh pembuluh darah. Kita bilang pembuluh darah kapiler. Di saat pembuluh darahnya sudah mulai tertutup setengah, artinya yang memperdarahi jantung pun sudah berkurang, sedangkan jantung bekerjanya gak mungkin berkurang. Betul ya? Mungkin gak jantung bekerjanya berkurang? Enggak, tetap. Tapi kebutuhan oksigen dia berkurang. Mulai itu orang nyeri dada. Dada saya nyeri. Dada saya sakit. Hilang timbul. Sampai lama-lama plaknya ini menebal. Nah, itu nanti kalian bisa bayangkan sendiri. Kalau plaknya sudah nutup sempurna, kira-kira apa yang terjadi di jantung, ya. Jantungnya gak mendapatkan oksigenasi. Ya. Jangankan jantung, kita gak dapat oksigen, kita tutup napas. 3 menit pingsan gak? Ya, gimana jantung, ya gak? Paru-paru. Kanan atas itu kalau seandainya gambarnya ini jelas, itu sudah menghitam. Ya, itu perbandingan paru-paru yang merokok sama yang tidak merokok. Rongga mulut. Kanker. Makanya di dalam bungkus rokok itu ditulis menyebabkan kanker. Dan memang benar. Terutama pada beberapa orang yang memang mempunyai bakat atau mempunyai keturunan kanker, itu jauh lebih cepat sel-sel normalnya akan berubah menjadi sel-sel kanker karena terpapar terus oleh nikotin. Sebenarnya di rokok itu udah ditulis ya, merokok menyebabkan kanker tenggorokan, tapi tetap ada aja yang merokok. Hati-hati dengan bronkus ini merupakan saluran pernapasan tenggorokan. Ini yang sering batuk-batuk pada orang yang berada di sekeliling orang merokok, kita curiganya bronkitis. Ya, ini saluran napas. Orang napas masuk ke paru-paru kanan kiri. Di saluran ini sering terjadi peradangan. Kenapa? Ya tadi, asap rokok mengandung nikotin. Di mana nikotin itu merupakan zat yang tidak diterima oleh tubuh. Akibatnya akan ada perlawanan dari tubuh. Menyebabkan peradangan. Peradangan ini yang akan menimbulkan batuk. Berbahaya gak? Ya jelas berbahaya, namanya penyakit. Ya, kalau gak penyakit gak berbahaya. Hipertensi, darah tinggi. Merokok pun mencetuskan hipertensi, darah tinggi. Gak hanya orang tua, orang yang suka marah-marah. Pak, jangan marah-marah, nanti hipertensi. Gak, itu ada penyebabnya ya. Faktornya banyak, tapi salah satu faktor pencetusnya adalah merokok. Kemudian gaya hidup, lifestyle. Kenapa saya bilang gaya hidup? Di Indonesia kesadaran akan olahraga itu sangat kurang. Ya, sedangkan normalnya dalam sehari kita itu minimal harus berolahraga selama 30 menit di luar aktivitas fisik sehari-hari. Dan dalam seminggu minimal 4 hari kita harus berolahraga. Itu untuk kesehatan dari jantung. Dan nanti kalau kalian terapkan, kalian akan merasakan namanya meriang-meriang, batuk pilek itu jarang. Cacat pada janin. Ini pada ibu hamil yang merokok ya, jelas menyebabkan kecacatan. Impotensi serta gangguan kehamilan ya, nanti pada usia kalian menginjak usia menikah, kalian akan menyadari hal itu. Bahan-bahan kimia yang ada pada rokok. Dok, kenapa sih rokok itu berbahaya? Nomor satu, mengandung nikotin. Kandungan yang menyebabkan perokok merasa rileks, rasanya rileks. Ya. Tapi nikotin berbahaya. Tar terdiri lebih dari 4.000 bahan kimia. Di mana 60 bahan kimia di antaranya bersifat karsinogenik. Apa itu karsinogenik? Karsinogen, kanker. Jadi 60 bahannya bersifat dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Ya. Dari 4.000, terutama 60 bahan kimianya dapat merubah sel tubuh yang normal menjadi sel kanker. Sianida, ternyata sianida juga ada pada rokok. Mungkin ada yang pernah mendengar kasus pembunuhan beberapa tahun lalu menggunakan sianida. Ya, ternyata sianida pun terdapat pada rokok. Dan lain-lain, bisa dibaca di slide ya. Amonia, hidrogen sianida, arsenik. Arsenik itu racun tikus. Ya, racun tikus. Ciri-ciri perokok. Perokok terlihat tenang dengan asiknya menghisap rokok. Kulit jadi hitam. Tapi yang kulitnya udah hitam jangan tersinggung ya. Enggak juga teman kalian kulitnya hitam kalian bilang, "Eh, kamu ngerokok." Enggak ya. Ini terutama bibir ya. Kulit bibirnya. Mata merah, kenapa? Karena asap dari rokoknya juga menyebabkan iritasi pada mata. Mengapa merokok sudah menjadi kebiasaan? Bahkan bukan hanya orang tua saja yang merokok, tapi juga remaja. Ya. Ini enggak dikasih rokok terus, "Dek, ngerokok ya, kita foto." Enggak, ya. Ternyata dia ketahuan ngerokok memang diangkut. Benar enggak? Coba siapa yang pernah merokok? Sekedar coba-coba, lalu ketagihan. Jangan coba-coba kalau untuk hal yang jelek ya. Kalau untuk hal yang bagus, gak apa-apa, silahkan. Terbiasa melihat anggota keluarga dan orang-orang sekelilingnya merokok. Orang tuanya merokok, kakak-kakaknya merokok. Bukan berarti kalian terus ikutan merokok. Kalian yang sudah tahu penyebabnya, kalian beritahu kepada orang tua kalian. Saya mendapatkan penyuluhan, saya sudah bertukar informasi, ternyata rokok itu berbahaya, jelaskan ya. Dan lain-lain. Dampak rokok, kira-kira rokok banyak untungnya apa ruginya? Nah, ruginya ya, upaya pencegahan udah dari hati sendiri aja ya. Karena jelas sebenarnya anehnya itu sudah tahu banyak sekali kerugiannya, tapi tetap ada aja yang merokok ya. Nggak juga kita harus ambil rokoknya terus kita buang, nggak, itu biarkan dari diri dia sendiri. Asma, ini kita sekarang baca tentang penyakit-penyakit ya. Saya tadi hanya sekilas menyinggung mengenai rokok, kemudian penyakit jantung. Ini penyakit-penyakit yang timbul bukan penyakit menular. tapi yang memang sudah ada dalam diri. Asma, asma ini bengek, bengek. Ada yang punya asma enggak di sini? Angkat tangan yang punya asma. Ya, nanti bisa kalian tanyakan. Asma ini bukan penyakit kutukan. Ya. Jangan juga marah sama orang tuanya, ah gara-gara bapak ibu asma, saya jadi keturunan asma. Asma bisa dicegah. Gimana? Hindari faktor pencetusnya. Yang enggak suka udara dingin, hindari udara dingin. Yang enggak kuat debu, hindari debu. Latih dengan olahraga. Ya, saya punya teman asma. Sebelum pendidikan tentara dimulai, dia asma. 6 bulan kita mulai pendidikan bersama, asmanya enggak pernah kambuh. Ya, karena ternyata dengan latihan fisik penyakit pun bisa direda, bisa ditekan. Dan itu nyata. Saya punya teman asma. 3 minggu sebelum pendidikan dimulai, asmanya sering kambuh tiap malam. Gitu pendidikan dimulai. Ya, 2 minggu pertama masih suka. Setelah itu kita dibina lari segala macam. Sampai pendidikan selesai, asmanya gak pernah kambuh. Asma, asma ini menyerang pada saluran pernapasan ya. Terjadi karena adanya sensitif, hipersensitif pada saluran pernapasan terhadap suatu rangsangan. Makanya tadi saya bilang asma harus dirangsang. Faktor pencetus baik debu, udara dingin dan lain-lain. Ini enggak saya bahas secara dalam ya. Karena ini juga slide-nya saya baru dapat tadi pagi. Saya disuruh bawakan, jadi saya juga belum mengetahui detail-detailnya. Ini faktor-faktor pencetusnya ya, alergi, perubahan cuaca, makanan. Orang yang punya riwayat alergi makanan bisa terserang asma. Aktivitas berlebihan pun bisa, polusi udara, infeksi saluran pernapasan, emosi yang berlebihan juga bisa. Jadi kadang kalau ada teman kalian marah-marah-marah sesek, bisa jadi dia asma. Penanganannya apa? Ambil kantong plastik. Kantong plastik atau kantong kresek kalian tutup. Suruh dia nafas. Suruh dia nafas. Ya, itu kalau darurat. Tapi kalau asmanya tidak terlalu mengganggu, dia masih bisa kita ajak jalan. Terus tempat kesehatan dekat, ya sudah bawa ke tenaga kesehatan terdekat. Tapi kalau mendadak kalian lagi di gunung atau di daerah yang jauh dari tenaga kesehatan, terjadi serangan asma, cari kantong kresek ya, tutup mulutnya, biarin dia bernafas dalam kresek, itu bisa mengurangi asmanya. Meningkatkan kebugaran jasmani ya, untuk mengurangi asma. Ada senam asma tuh. Ya, olahraga itu penting. Ini diulangin lagi ya, kandungan dalam rokok, metanol, asam. Ada istilah perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif itu orang yang merokok aktif, dia yang merokok. Perokok pasif orang yang menghisap rokok di sekelilingnya, yang tidak sengaja. Tapi lebih berbahaya pada perokok pasif. Ini sering banyak kita jumpai bronkitis wanita usia sekolah. Kita tanya, kamu merokok? Tidak. Kemudian kita tanya, ada gak orang di sekeliling kami yang merokok? Ada, siapa? Orang tua saya. Jadi orang tuanya merokok tanpa disadari, asap rokoknya menyebabkan anaknya sakit. Dan si anak pun tidak menyadari menghisap asap rokok orang tuanya menyebabkan sakit. Gitu kita kasih edukasi, baru dia sampaikan ke orang tuanya. Gak lama anak itu balik lagi, masih sakit batuk-batuk. Loh, kamu udah sampaikan belum ke orang tuamu? Sudah, saya malah dimarahi. Artinya apa? Ya, minimal kita bisa memberikan pengetahuan, diterima atau tidak diterima, kita memberikan hal yang benar. Langkah berikutnya, kita jangan terlalu ekstrim. Ya, kalau kita ngelihat orang merokok, kita menghindar. Iya gak? Terus, mau ekstrim. Ya, itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Ya, itu tadi obesitas ya, kegendutan. Dok, boleh gak sih makan terus? Kan katanya kalau orang sehat itu harus makan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian beratnya tidak boleh kurang. Oh iya, betul. Ada berat badan ideal. Ya. Tapi ada juga berat badan yang lebih. Segala yang berlebihan baik atau tidak? Termasuk berat badan. Kenapa? Di saat berat badan sudah berlebih, penyimpanan dari lemak itu akan tersimpan ke dalam, istilahnya kita bilang trigliserid ya, atau lemak. Dan itu pun pencetus dari aterosklerosis atau penyakit jantung tadi. Gimana menguranginya? Diet, gak makan, gak usah. Kalian cukup olahraga rutin aja, pasti berat kalian ideal. Mau makan kalian sebanyak apapun, kalau aktivitas kalian pun menyeimbangi, seimbang, itu berat badan kalian akan ideal. Nah, ini mau yang tahu berat badan saya ideal atau enggak ya? Caranya mengukurnya, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, itu kalian catat, nanti kalian hitung. Kira-kira berat badan saya ideal atau enggak. Setelah nanti kalian dapat hasilnya, kurang dari 18,5 itu kita bilang berat badan rendah. Berat badan ideal itu 18,5 sampai 24,9. Ini setelah kalian hitung tadi ya, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Kalau udah lebih dari 30, artinya kalian sudah obesitas atau berlebih. Ya. Sebenarnya penata laksanaan kegendutan apa sih? Kalian juga pasti sudah tahu. Asupan makan dibatasi, kemudian olahraga, DM, gula, aduh. Saya yakin di sini belum ada yang terkena gula ya. Kecuali DM tipe 1, di mana dari dia lahir atau dari dia usia anak-anak ada gangguan pada sel pankreasnya, di mana pankreas itu menghasilkan insulin. Itu artinya sudah bawaan, baru dia bisa terserang gula. Tapi rasio di Indonesia sangat kecil. Diabetes mellitus ini penyakit gula. Mungkin pada orang tua kalian ada yang terserang gula. Ya, saya bawakan sedikit, siapa tahu kalian bisa berbagi sama orang tua kalian. Di mana DM itu merupakan suatu penyakit kadar gula yang tinggi atau meningkat lebih dari normal. Gula bukan penyakit kutukan, ya, tidak menular tapi bisa diturunkan. Jadi kalau ada orang tua kalian sudah terkena penyakit gula, ingatkan terus, Pak, Ma, minum obat. Ciri-cirinya apa orang gula? Dia selalu kencing, selalu haus, selalu lapar, lemas. Kalau ada luka, susah sembuh. Terutama usia 40 tahun ke atas. Ya. Kemudian apabila ada riwayat bapak, ibu, kakek, nenek yang punya gula. Dampaknya banyak, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu punya efek terhadap penyakit gula ya. Jadi kalau ada yang punya riwayat penyakit gula atau orang tua kalian terkena gula, minimal kalian bisa mengingatkan minum obat secara rutin, kemudian kontrol ke kesehatan. Karena kalian sudah tahu tadi efeknya, hampir dari mata sampai ujung kaki itu mempunyai efek terhadap gula ya. Nah, ini gejala tekanan darah tinggi. Darah tinggi, kita balik ke darah tinggi. Kalau ada orang tua kalian pusing, lehernya sakit, mual, muntah, sesak nafas, sakit dada, bisa jadi dia mempunyai tekanan darah tinggi. Tapi enggak juga bapak kalian pusing, kalian bilang, Pak, bapak darah tinggi tuh. Tahu dari mana kamu? Tadi saya dijelasin, bapak pusing-pusing itu darah tinggi. Enggak, tetap harus dicek ya, ada alat ukurnya. Ukur tekanan darah untuk mengetahui dia darah tinggi atau tidak. Terutama makanan. Kalau pada usia tua ya, makanan-makanan menyebabkan dia darah tinggi. Rokok pun juga. Penyebab tekanan darah tinggi, stres, keturunan, merokok, kegemukan, kurang aktivitas fisik, konsumsi minum-minuman keras, kelainan ginjal. Cara mencegah tekanan darah tinggi, mengawali stres, tekan emosi, jangan merokok, mengawal berat badan, senantiasa bersenam, pemeriksaan tekanan darah. Kalau kalian perhatikan dari tadi, apapun penyakitnya, penyebabnya merokok. Ya. Kemudian pencegahannya olahraga. Benar gak? Ya, kalau kalian perhatikan dari tadi ya. Stroke, waduh, jauh sekali nih yang ngebahas stroke. Stroke itu kelanjutan dari tekanan darah tinggi ya. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, lama-lama dia menyebabkan stroke. Tuh, lihat pencetusnya. Merokok lagi. Hipertensi, tekanan darah tinggi. Sakit jantung, makanan tidak sehat. Ya. Jadi ini diambil semua-semua penyakit itu untuk mengetahui faktor penyebabnya. Itu merokok. Merokok itu berbahaya. Gagal jantung. Ya, faktor resiko. Hipertensi, obesitas, tensistik, riwayat. Sesak napas, kaki bengkak, gejala-gejalanya. Kanker. Sampai kanker pun merokok. Ya. Di sini nih semuanya mau menekankan. Kalau faktor pencetusnya itu kebanyakan dari rokok. Ya. Saya ini diambil semua yang ditampilkan slide di sini mempunyai dasar ya. Dasarnya penelitian, jadi enggak asal kita tulis. Kalau kalian bisa menemukan hal yang berbeda, tuntut bisa, sih bisa dituntut. Tapi saya mempunyai dasar. Semua yang ada di slide itu kita ambil dari penelitian. Dari bahan bacaan, udah ada rujukannya. Nah, kita keluar dari slide ya. Jadi yang ditekankan di sini, kalau dari puskesmas kita mempunyai program namanya Posbindu, ya, di mana Posbindu menekankan kepada penyakit yang tidak menular, benar nggak? Penyakit tidak menular tadi, contoh penyakitnya. Penyakit yang tidak menular bukan penyakit yang tidak disebabkan oleh bakteri maupun virus. Ya, poinnya. Dan tidak menular. Contohnya, penyakit jantung, kardiovaskuler. Penyakit paru, asma. Asma ya, bukan influenza. Influenza menular, asma. Semua penyakit yang tidak menular tadi, kenapa bisa terjadi penekanannya terutama karena faktor-faktor yang dilakukan oleh si pasien. Apa aja? Merokok nomor satu. Kedua, gaya hidup. Gaya hidupnya kenapa? Tidak sehat. Bagaimana sih gaya hidup sehat itu? Gaya hidup sehat itu dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang sehat itu seperti apa? Olahraga. Aturan olahraganya gimana? Sehari 30 menit di luar aktivitas sehari-hari. Dalam seminggu minimal dilakukan 4 hari. Sesuai dengan kemampuan. Bagi kita yang usianya masih muda, aktivitas fisik berat pun boleh selama 30 menit. Apa? Lari. Lari. Larinya bukan lari santai ya. Lari santai itu pada orang usia 30-40 tahun ke atas. Kalau kita yang masih di bawah 20, malu lari santai. Dok, saya habis lari pusing. Ya, jangankan kalian, saya juga kalau habis lari pusing. Tapi apa? Dilatih. Semua itu bisa karena dilatih. Ya, orang hebat itu karena terlatih. Jadi dilatih. Tadi saya datang senang melihat pada banyak yang sedang berolahraga. Bermain bola termasuk olahraga tanpa disadari, olahraga yang disenangi. Dan olahraga itu sangat penting. Bagi coba kalian rasakan, kalian yang tidak terbiasa olahraga sama orang yang terbiasa olahraga, Kalau kalian amati itu jauh lebih sehat orang yang sering berolahraga. Sakit-sakit itu jarang. Benar, ini dari pengalaman saya, pengalaman pribadi saya. Di satuan, kalau ada anggota saya meriang, obatnya itu satu, lari. Lari, lari siang, suruh buka baju, kamu lari sampai keringetan. Minimal setengah jam. Benar, habis itu dia sehat. Ya. Tapi kalau penyakitnya lebih tinggi, habis itu dia tambah sakit. Enggak, ini artinya apa? Yang penting semangat di dalam diri. Ya. Kita kalau cuma lemas-lemas, hanya flu-flu, tapi mental kalian enggak ada, semangat kalian enggak ada, udah, kalian maunya tiduran. Ya. Anggota saya bisa lari setengah jam keringetan dalam kondisi meriang. Kenapa? Karena mental dia, semangat dia. Ya. Artinya apa? Semua itu dari dalam diri kalian. Itu menyangkut mengenai kegiatan ya. Setiap kegiatan itu kita harus bersemangat. Kalau gak ada semangat kalian gak akan melewati kegiatan itu dengan baik. Nah, contoh ngantuk-ngantuk. Ya. Itu karena semangat di dirinya gak ada. Gimana lagi kalau kalian belajar? Belajar itu meresap ilmu ya. Kalau kalian gak semangat, kalian ngantuk-ngantuk, itu gak akan ada yang kalian terima. Aktivitas merokok, aktivitas pola makan. Makan apa aja? Makan 4 sehat 5 sempurna. Dok, di sini gak ada 4 sehat 5 sempurna. Sama. Kami di satuan pun gak ada makanan 4 sehat 5 sempurna. Ya. Tapi apa yang ada, apa yang diberikan, itu kami habiskan. Karena setiap kita beraktivitas kita membutuhkan energi. Ya. Bersyukur sama apa yang ada, makanan yang ada. Merokok, aktivitas, gaya hidup, olahraga, pola makan. Itu yang paling penting pada kita usia remaja. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau bertanya mengenai apa yang saya jelaskan? Bingung? Ya, jelas. Namanya pelajaran gak mungkin dalam bukan pelajaran ya, namanya ilmu. Itu kalau sekali kita hanya melihat covernya. Kalau mau mendalami, kalian bisa dalami lagi. Saya pun seperti itu, gak bisa dalam sekali kita bisa mendalami ya. Harus dipelajari, dipelajari, dipelajari. Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan, karena waktu juga terbatas. Ada yang mau bertanya mengenai, ya mungkin masih ada yang mau berdebat mengenai rokok atau gaya hidup, pola makan, alkohol. Saya gak nyinggung alkohol ya, karena jelas kita dilarang minum alkohol. Ya silakan. Ini ada pertanyaan, ciri-ciri jantung yang sakit seperti apa? Ya. Definisi atau pengertian jantung yang sakit itu luas. Jantung itu memompa. Ya, memompa darah ke seluruh tubuh. Untuk memompa darah, dia butuh kelistrikan. Jantung itu dialiri kelistrikan ya. Kelistrikan dari saraf. Jadi yang namanya jantung tidak sehat itu bisa kelistrikannya, bisa iramanya, bisa gangguan pompanya. Gejalanya, kita hanya bisa melihat dari gejala kalau enggak ada pemeriksaan ya. Gejalanya dia suka nyeri dada sebelah kiri karena jantung posisinya di kiri. Kemudian dia suka sesak. Aktivitas ringan dia sesak. Kemudian tangan membiru, mulut membiru. Atau sianosis karena peredaran darahnya tidak baik. Tapi itu semua gitu ada gejala seperti yang tadi saya sebutkan baru diperiksakan. Kita cek, kita cross check benar gak gejala itu merupakan penyakit dari jantung. Kita ada pemeriksaan namanya elektrokardiografi di mana memeriksa kelistrikan jantung. Ekokardiografi di mana memeriksa struktur dari jantung. Ya. Pada usia remaja kalian gak usah khawatir kalian sakit jantung ya. Kalian lari, jatuh, pingsan. Gak lama kalian bangun lagi. Kenapa? Saya yakin jantung kalian masih sehat. Tinggal kemauan kalian. Ada keluhan? Sesak atau apa atau gak ada ya? Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan. Vape berbahaya atau tidak? Ya, sampai detik ini saya secara pribadi belum membaca penelitian tentang vape. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Apa yang disampaikan harus mempunyai dasar. Ya. Beberapa teman saya yang sudah baca penelitian bilang air dia itu mengeluarkan asap dari air yang ditaruh di kapas. Kapas itu dibakar. Ya, itu mengeluarkan asap. Apapun yang dibakar itu pasti mengandung karbon dioksida atau karbon monoksida. Dalam jumlah-jumlah tertentu itu akan berbahaya bagi tubuh. Tapi kalau ditanya secara pribadi ke saya ini berbahaya atau tidak, sampai detik ini saya belum bisa jawab karena saya belum baca penelitiannya. Tapi kalau berdasarkan teman saya sharing, mereka bilang itu pun berbahaya. Kenapa? Karena kandungan karbon dioksida sama karbon monoksidanya itu dalam dosis tertentu berbahaya bagi sel-sel normal di saluran nafas. Ya. Kalau pada keadaan emergensi itu boleh. Kenapa saya bilang gitu? Saya punya pengalaman anggota saya sesak. Kita ada di suatu hutan. Anggota saya terserang hewan. Kemudian dia sesak gak bisa napas. Saya ada obat namanya salbutamol cair. Dimana pemberiannya itu harus dihirup. Ya. Dan itu biasanya menggunakan alat. Kalau kalian pernah lihat anak bayi dikasih tabung kemudian keluar asap, itu namanya dinebu. Pemberiannya seharusnya pada seperti itu. Tapi itu gak mungkin kita bawa di tengah hutan. Saya menggunakan sendok, saya bakar bawahnya. Kemudian dia mengeluarkan asap. Asap itu yang dihisap. Memang efeknya gak lama anggota saya sesaknya berkurang. Tetapi tetap ada kerusakan pada paru-parunya, pada saluran nafasnya. Kenapa? Karena dia menghisap karbon monoksida. Ya, itu pengalaman saya pribadi. Habis itu saya rujuk anggota saya ke rumah sakit. Kenapa pada waktu itu saya lakukan? Karena saya lebih mengutamakan nyawanya. Kalau saya tidak lakukan, dia tidak bernafas lebih dari 5 menit atau 3 menit, dia bisa kehilangan nyawanya. Jadi saya lakukan pada keadaan darurat, emergensi. Kira-kira nge-vape darurat tidak? Ya, jadi kalian bisa pertimbangkan. Kalau memang keadaan darurat, silakan. Tapi kalau enggak darurat, buat apa gitu ya? Kalau bagi saya darurat itu berhubungan dengan nyawa, bukan gaya hidup. Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan akhiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya. Di sini sifatnya kita saling sharing ya, saling membagi ilmu pengetahuan. Kebetulan saya mengetahui ini lebih dulu, makanya saya beritahu kepada adik-adik di sini. Ada pertanyaan terakhir? Nah, ada satu. Nah, cara menaikkan berat badan bagaimana? Secara hitung-hitungan, ya. Pola makan, aktivitas fisik itu berpengaruh. Tetapi ilmu kedokteran, ilmu medis itu bukan matematika 1 tambah 1, 2. Bukan. Kenapa? Karena setiap orang mempunyai biologic cell yang berbeda-beda. Normalnya meningkatkan berat badan, asupan makan diperbanyak. Betul enggak? Iya, jelas. Asupan makan harus diperbanyak. Kemudian diimbangi oleh aktivitas, tetapi tidak berlebihan. Enggak juga, ah saya mau gendut, saya makan tidur, makan tidur, makan tidur, sakit kamu. Ya. Asupan jelas harus diperbanyak, gizi diperbanyak. Gizi enggak hanya didapat dengan makanan, dengan suplemen pun bisa. Tetapi aktivitas pun tetap harus, karena pembakaran energi oleh tubuh itu dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Ya. Nanti kamu boleh tanyakan kepada saya lebih lanjut kalau mau gendut gimana ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan Bapak. Ada pertanyaan, apabila jantung yang sudah ada gejala ya Pak ya, nyeri dada, nyut-nyutan, bisa sembuh dengan aktivitas harus dengan obat? Kelainan jantung atau penyakit jantung biasanya baru kita sadari setelah ada gejala. Gejalanya seperti tadi, nyeri dada, nyut-nyutan, panas, menjalar ke leher, ke tangan kiri, sesak saat beraktivitas, tidur gak bisa terlentang, duduk. Bisa gak dengan aktivitas saja itu sembuh? Kita harus lihat tingkatannya. Bagaimana kita mengetahui tingkatannya? Kita harus cek dulu ya Pak. Kita cek, minimal kita rekam jantung, kita lihat kelistrikannya. Oh, kelistrikannya normal atau tidak. Kemudian kita cek echo-nya. Bagaimana pembuluh darahnya? Oh, pembuluh darahnya normal atau tidak. Pada tingkatan-tingkatan tertentu, itu tidak bisa hanya dengan aktivitas. Contoh, sudah ada penyumbatan lebih dari 15% atau 20%. Bisa nggak dengan aktivitas saja itu sembuh? Tidak, itu harus dilakukan intervensi dengan obat-obatan. Tetapi apabila tidak ada ditemukan penyumbatan pada saluran pembuluh darah, baru ada peningkatan tekanan darah yang tidak terlalu signifikan, dalam artian kita mempunyai grade hipertensi. Tekanan darah normal 120/80, hipertensi grade 1 140/90, hipertensi grade 2 160/100. Apabila masih di antara 120 sampai 140, kita istilahnya prehipertensi, itu bisa dengan aktivitas. Tetapi kalau sudah lebih dari itu, kita harus intervensi obat-obatan. Jadi ada tingkatannya, dan tingkatan itu diketahui dengan pemeriksaan lebih lanjut ya Bapak. Oh ya, saya mau menambahkan tadi untuk batuk-batuk ya. Apabila di sini ada yang batuk lebih dari 2 minggu atau 3 minggu, disarankan diperiksakan cek dahak atau sputum. Kalian boleh berobat ke puskesmas. Kalaupun dokter di sana atau tenaga medis di sana memberikan obat, kalian boleh menanyakan. Pak, Bu, saya sudah batuk-batuk lebih 2 minggu. Saya pernah baca atau saya pernah diberitahu untuk disarankan cek sputum, perlu tidak? Ya, boleh kalian tanyakan. Kalau ditanya siapa yang bilang, bilang dokter Anugrah yang bilang, ya nggak apa-apa. Kenapa kadang tenaga medis itu juga manusia, ya dia mungkin dia sedang lelah atau apa, jadi ada beberapa yang tidak terpikirkan oleh dia. Kalau kalian batuk-batuk lebih dari 2 minggu, 3 minggu berobat, hanya diberikan obat minum tanpa dilakukan pemeriksaan, kalian boleh tanyakan. Kok saya gak diperiksa dahak? Ya, kata dokter Anugrah, disarankan periksa dahak. Gak apa-apa, karena kalian sudah batuk-batuk lebih dari 2 minggu, 3 minggu, kemudian ada demam malam hari, penurunan berat badan. Itu yang mau saya tambahkan ya. Ada lagi pertanyaan, saran, sharing, masukan. Kalau tidak ada apa? Hah? Menghilangkan jerawat. Ya, karena sudah ditanyakan harus dijawab berarti ya, walaupun di luar pembahasan kita. Jerawat ini banyak ya. Ada yang timbul karena hormonal, ada yang timbul karena infeksi. Tergantung jerawatnya seperti apa. Kalau jerawatnya hanya bentol-bentol, lihat-lihat. Kalau ada putih-putih atau mengeras, itu sudah ada infeksinya, ya. Kalau hanya belum ada putih-putih nanah, belum mengeras, kalian cukup pakai sabun bayi. Itu lembut. pH-nya normal untuk kulit, nggak usah pakai sabun-sabun dewasa ya, itu jauh lebih kering. Kemudian kalau sudah ada putih-putih, kemudian sudah ada mengeras seperti batu, itu memang harus, ya nggak harus ya, secara medis kita berikan antibiotiknya. Dan saya nggak mau sebutkan, kenapa? Nanti kalau saya sebutkan kalian minum antibiotik itu tanpa berobat, tanpa mengetahui dosisnya. Saya nggak mempermasalahkan masalah berobat atau tidak, yang saya permasalahkan dosisnya dan berapa lamanya. Benar nggak? Nanti saya sebutkan kalian minum obat A, gitu, kalian ada jerawat, kalian beli obat A di apotik. Kalian minum terus, tapi kalian nggak tahu efek sampingnya apa, itu jauh lebih berbahaya. Jadi saya hanya menjelaskan jerawat yang normal itu cukup dengan sabun, ya, sabun bayi. Kemudian kurangi minyak pada muka. Dengan apa? Sering membasuh muka dengan air, ya. Ya minimal kita wudu sehari udah berapa kali, ya enggak? Ditambah kalau ada yang pakai minyak rambut, ya dikurangi. Kemudian yaitu menggunakan obat, bukan obat, sabun, sabun bayi. Bukan sabun-sabun dewasa. Sabun dewasa itu lebih kering ya. Itu bisa menyebabkan lebih banyak nanti jerawatnya. Tapi kalau jerawatnya udah berlebihan, ada obatnya, tapi itu ada aturan mainnya, ada aturan penggunaannya. Jadi enggak saya sebutkan di sini. Nanti kalian overdosis lagi. Ya. Ya sudah ya. Kebetulan waktu juga terbatas. Pertanyaannya cukup bervariasi, mulai dari vape sampai jerawat. Saya akhiri, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Ada tambahan, Pak Toto? Ya, terima kasih kepada Dr. Anugrah yang telah memaparkan materi tentang penyakit tidak menular. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan insya Allah nanti untuk berikutnya akan diumumkan kembali kalau ada penyuluhan. Kemudian jika ada masalah kesehatan, antum terutama yang ngondok, jangan segan-segan untuk memberitahukan kepada musyrif atau orang tua sakan atau kepada tim kesehatan di sini, supaya jangan sampai kejadian baru sebulan baru lapor, karena banyak seperti itu ya. Ya, demikian untuk TD atau IDAD yang belum mengisi daftar hadir, masih ada nggak? Tunjuk jari coba. Yang belum mengisi daftar hadir, sudah semua? TD sama IDAD, sudah semua ya? Ya, kalau sudah cukup nanti seperti diumumkan oleh Ustaz tadi, ada jatah snack dari puskesmas, cuman jatahnya 50. Tapi karena yang datang melebihi kapasitas, masya Allah, nanti barengan saja. Ya, demikian. Terima kasih kepada Dr. Arugah dan tim. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.